Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masih pada pembahasan al-fa'il, yaitu tentang kita akan masuk macam-macam fa'il mudmar. Qala syari' anwa'ul fa'ilil mudmari, macam-macam fa'il yang berupa isim domir. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawuda As-Sinhaji al-ma'ruf bi ibni Ajurum rahimahullah ta'ala, wal mudmaru isna asyara. Fa'il mudmar ada 12, nahwu qaulika, seperti ucapanmu, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Darabtu fa'ilnya dhamir ta' muttasil rafa, wa darabna fa'ilnya dhamir na, wa darabta fa'ilnya dhamir ta, darabti juga dhamir ta, darabtuma fa'ilnya dhamir ta, mimnya lil imad, alifnya tanda tasniyah, tanda musanna, darabtum fa'ilnya dhamir ta, mimnya tanda jamak mudzakkar, darabtunna fa'ilnya dhamir ta, nunnya tanda jamak muannas, daraba fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdir huwa, wa darabat fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdir hiya, wa daraba fa'ilnya dhamir alif, wa darabu fa'ilnya dhamir wawu, wa darabna fa'ilnya dhamir nun. Qala syarih wa aqul, berkata syarih dan saya katakan, qad arafta fima taqaddama al-mudmara ma huwa. Kamu sungguh telah tahu pada apa yang telah lalu al-mudmar apa itu. Wal'an nu'arrifuka annahu ala isna asyara naw'an. Kami beritahukan kepadamu bahwasanya dia ada 12 macam. Wa dhalika li'annahu imma yadullu 'ala mutakallimin wa imma yadullu 'ala mukhatabin wa imma an yadullu 'ala ghaibin. Yang demikian itu karena dhamir itu bisa jadi menunjukkan atas pembicara, saya atau kami, dan juga menunjukkan mukhatab yang diajak bicara, ya, kamu satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, kamu satu perempuan, dua perempuan, atau banyak perempuan. Nah, wa imma yadullu ala ghaib, atau orang ketiga, dia satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, dia satu perempuan, dua perempuan, atau banyak perempuan. Walladhi yadullu ala mutakallimin yatanawwa'u ila naw'aini. Yang menunjukkan atas pembicara terbagi lagi menjadi dua. Li'annahu imma yakuna al-mutakallim wahidan wa imma yakuna aksara min wahidin. Karena si pembicara itu bisa jadi satu, satu pembicara, bisa jadi juga lebih dari satu. Nah, saya atau kami. Walladhi yadullu ala mukhatabin aw ghaibin yatanawwa'u kullun minhuma fi ila khamsati anwa'in. Adapun yang menunjukkan atas orang kedua yang tidak bicara atau ghaib, berbagi masing-masing dari keduanya menjadi lima macam. Ya, ini dengan menggabungkan dua, untuk musanna kan sama. Darabtuma, ini sama antara laki-laki perempuan. Doroba dan dorobata juga dihitung alifnya. Yang dikatakan lima. Li'annahu imma an yadulla ala mufradin mudzakkarin wa imma an yadulla ala mufradatin mu'annathatin. Karena fa'il dhamir ini bisa jadi menunjukkan dhamir yang mukhatab dan ghaib ini bisa jadi menunjukkan atas mufrad mudzakkar, satu laki-laki, atau menunjukkan satu perempuan. Wa iman yadullu ala musanna mutlaqan, menunjukkan musanna secara mutlak, laki-laki atau perempuan. Wa imma an yadullu ala jam'in mudzakkarin, wa imma an yadullu ala jam'in muannasin, bisa jadi menunjukkan jamak mudzakkar atau jamak muannas. Ya, mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna secara mutlak, jamak mudzakkar, jamak muannas. Fayakunul majmu'u isna'i asyara, jadilah semuanya ada 12. Nah, mutakalim ada 2, mukhatab, naam, ada 5, ghaib ada 5, sehingga dihitung ada semuanya ada 12. Famisalu dhamiril mutakallimil wahidi mudzakkaran kana muannasan darabtu wa hafidtu wa ijtahadtu. Contoh dhamir mutakallim tunggal, baik laki-laki atau perempuan, sama ya dhamirnya, dhamir ta, seperti darabtu atau hafidtu atau ijtahadtu. Darabtu, saya telah memukul. Hafidtu, saya telah menghafal. Ijtahadtu, saya telah sungguh-sungguh. Ini semuanya fa'alnya berupa dhamir ta', baik mudzakkar ataupun muannas. Kita baca penjelasannya dalam i'rab. Daraba fi'lun madin bunya 'ala sukun littisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Daraba di sini fi'il madi mabni 'ala sukun karena bersambungnya dengan dhamir rafa' yang berharakat. Wa ta' dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Taknya dhamir muttasil tetap di atas dom, ya, menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il. Wa i'rabu hafidtu wa ijtahadtu ka i'rabi darabtu. I'rabnya hafidtu dan ijtahadtu seperti i'rabnya darabtu. Nah, wa misalu dhamiril mutakallimil muta'addidi aw al-wahidil ladzi yu'azzimu nafsahu wa yanzilu wa manzilat al-jama'ah dharabna wa hafidna wa ijtahadna. Contoh dhamir mutakallim yang banyak, yang berbilang lebih dari satu, atau mutakallim tunggal yang digunakan untuk mengagungkan dirinya dan dia mendudukkan dirinya seperti kedudukan jama'ah, sehingga pakai dhamir na. Jadi untuk na atau nahnu ini bisa untuk mutakallim ma'ahu wairuhu, satu pembicara bersamanya ada yang lain, atau mutakallim wahid mu'adzim nafsahu, satu pembicara yang mengagungkan dirinya. Contohnya dorobna wa habidna wa jitahadna. Doroba filun madin, i'rabnya ya, buni ala sukun litisari bidhamir rafin mutaharrik, wa na dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, wa i'rabu hafidna wa ijtahadna ki i'rabi dorobna, i'rabnya sama. Fa'in kulta, kalau kamu bertanya, mata yakunu na fa'ilan wa mata yakunu maf'ulan bihi, kapan dhamirna ini menjadi fa'il, kapan dhamirna menjadi maf'ul bihi? Fal jawab yakunu fa'ilan idza kana ma qablahu harfan sakinan laisa alifan. Nah, ini menjadi fa'il jika huruf sebelumnya huruf yang sukun bukan alif, seperti dakhalna, fa'alna, salaina, da'auna. Maka namanya fa'il, kami telah masuk, kami telah mengerjakan, kami telah salat, kami telah berdoa. Ini contoh atau ciri untuk mengetahui na sebagai fa'il, sebelumnya sukun. Wa yakunu maf'ulan bi idza kana ma fihi ma qablahu alifan, menjadi maf'ul bi jika sebelumnya alif au harfan maftuhan atau huruf yang di fathah, seperti da'ana, dorobana, di fathil ba, Da'ana, dia telah memanggil kami. Dorobana, dia telah memukul kami. Bifathil ba'il muwahadah, dengan memfathah ba' titik satu. Ya. Jadi kalau dorobana, dia telah memukul kami. Kalau dorobana, kami telah memukul. Difahami ya, ikhwan? Hada hukmuhu idha tasala bil fi'lil madi. Ini hukumnya jika bersambung dengan fi'l madi. Amma idha tasala bil mudari'i awil amri fana maf'ulan bih mutlaqon. Jadi na ini bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Dengan rinciannya sebutkan tadi. Itu apabila bersambung dengan fi'l madi. Kalau bersambung dengan fi'l mudari' atau fi'l amr, maka na selalu sebagai maf'ul bih secara mutlak. Mislu. Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami. Nah, yang kedua itu sebagai maf'ul bih. Adapun Rabbana, nah yang kedua itu mudhaf ilaih. Majrur fi mahalli jarin. Bitasarrufin minal kawakib lil ahdath. Dengan sedikit ringkasan dari kawakib karya al-ahdath. Wa misalu dhamirul misalu dhamirul mukhatab bil wahidil mudzakkar darabta wa hafidta wa ijtahadta. Contoh dhamir mukhatab tunggal laki-laki darabta hafidta ijtahadta. I'rabnya daraba fi'lun madin mabni ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. I'rab hafidta wa ijtahadta ka i'rabi darabta. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan di sini. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana.